Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. Baik, kita masih berbicara tentang malaikat. Wa rawat Tabrani an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ala ukhbirukum bi afdalil malaikat Jibril. Mau saya kabarkan kepada kalian tentang malaikat yang paling utama, yaitu Jibril. Jibril kadang disebut dengan apa? Jibril. Beliau adalah malaikat yang paling utama. Mengapa? Karena Allah khususkan Jibril itu dengan wahyu. Allah khususkan Jibril mendengar kalamullah subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau yang mendengar kalamullah kemudian menyampaikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita masih ingat ya hadis ya di bab wa ma qadarullah haqqa qadri kemarin, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan wahyu, ahadis samawati rajfatun aw ra'datun sadidah, ketika Allah berbicara dengan wahyu maka langit mengeluarkan suara yang sangat dahsyat. Langit goncang. Karena takut kepada Allah, maka ketika penduduk langit itu para malaikat mendengar hal itu, semuanya pingsan. Semuanya pingsan. Fa awwalu man yarfa' ra'sa Jibril alaihissalam. Maka yang pertama kali mengangkat kepala yang sadar itu adalah Jibril. Maka Allah berbicara dengan wahyunya kepada Jibril. Tidak ada malaikat yang mendengar kecuali Jibril saja. Setelah itu Allah perintahkan untuk disampaikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Sehingga ketika malaikat sadar dan bertanya, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Dijawab Jibril, "Qala al-haqqa wal aliyyul kabir." Nah, ini khusus. Ya, jadi Jibril adalah malaikat yang paling utama. Kemudian, wa Nabi Imran al-Jauzi, anau balaghahu anna Jibril atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabki fa qala lahu rasulullah ma yabkika qala wa ma bi la abki wallahi ma jabat li aynun mundu khalaqa allahu an-nar mahafata an a'siyahu fa yadifani fiha. Rawi Ahmad bin Zuhud. Dari Abu Imran al-Jauni bahwasanya sampai berita kepada beliau bahwa Jibril pernah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam keadaan menangis. Jibril menangis. Maka Rasulullah bertanya, apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, Jibril menjawab, bagaimana aku tidak menangis? Bagaimana aku tidak menangis? Demi Allah, tidak kering air mataku mengalir sejak Allah Ta'ala menciptakan neraka. Aku takut kalau sampai aku bermaksiat, kemudian Allah lemparkan diriku ke dalam neraka. Jibril, afdalul malaikat, takut dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal jelas yang namanya malaikat layak sih, tidak bermaksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Malaikat senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tapi lihat ketika Jibril mengetahui Allah menciptakan neraka. Maka sejak saat itu Jibril tidak pernah berhenti menangis. Jibril senantiasa mengeluarkan air mata. Kenapa? Takut kalau sampai bermaksiat, kemudian Allah lemparkan dirinya ke neraka. Maka dari sini perhatikan, malaikat dengan banyaknya ibadah yang sudah mereka kerjakan, mereka tidak tertipu dengan amal-amal yang sudah mereka lakukan. Mereka takut untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Takut untuk dilemparkan ke neraka sebagaimana iblis. Ya, coba. Awalnya iblis itu bersama malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita sepakat ya, malaikat itu iblis itu bukan malaikat. Beda. Karena memang Allah sebutkan penciptaannya pun beda. Allah ciptakan malaikat dari cahaya, Allah ciptakan iblis, jin itu dari apa? Dari api. Tetapi mereka awalnya sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi iblis terjatuh dalam perbuatan maksiat yang dengannya dia dilaknat oleh Allah, yang dengannya Allah tetapkan dia di neraka kekal selamanya. Maka Jibril ketika melihat neraka, melihat betapa dahsyatnya neraka, maka beliau ketakutan. Takut untuk bermaksiat kepada Allah, takut untuk nanti dilemparkan dia ke dalamnya. Maka dari sini al-ikhwan, hendaknya masing-masing kita tidak tertipu dengan amalan yang sudah kita kerjakan. Kalau kita mau bandingkan amal kita dengan amalan Jibril, ini jauh. Jangankan dengan Jibril, dibandingkan dengan malaikat yang level paling rendah, kita tidak ada apa-apanya. Yusabbihuna al-laila wan-nahara wa yasturun. Mereka bertasbih siang malam tidak berhenti. Itu malaikat. Keumuman malaikat. Apalagi Jibril adalah afdalul malaikat. Tentu ibadahnya lebih hebat lagi. Maka jangan sampai kita tertipu dengan apa yang sudah kita kerjakan. Berikutnya, jangan sampai kita yuzat kinasa, menganggap diri kita ini sudah hebat. Ya. Jangan nganggap diri kita sudah hebat. Sebab ketika seseorang menganggap dirinya hebat, maka akan muncul kesombongan pada dirinya. Dia akan merendahkan orang lain, dan ini akan membinasakan dirinya. Masih ingat ketika Abu Hurairah meriwayatkan dua orang bersahabat, satunya ahli ibadah, satunya pelaku maksiat. Ya kan? Ahli ibadah ini tertipu dengan amal ibadahnya. Subhanallah. Dia ingatkan kawannya ketika bermaksud, ittaqillah, tuqillallah, takutlah kamu kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah. Siapa mengatakan hal ini, warah, sudah biarkan aku kepada Allah. Terus sampai akhirnya ahli ibadah itu jengkel. Sehingga dia bersumpah, wallahi la yaghfirullahu lak, demi Allah, Allah tidak akan memaafkan kamu. Ya, dia bersumpah demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Maka Allah pun marah. Man yata'ala 'alayya ala ajrin fulan qad ghafartu lahu wa ahbabtu 'amalah. Siapa yang telah lancar bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan memaafkan fulan, sungguh aku ampuni fulan dan saya gugurkan amalannya. Ini dampak dari kesombongan, merasa hebat dengan amal yang juga dia kerjakan. Maka hendaknya masing-masing kita takut kepada Allah, takut kepada neraka, takut kalau Allah membuat tipu daya untuk kita. Pintu-pintu syaitan untuk menjatuhkan kita ke neraka itu sangat banyak. Masing-masing akan ditarik dari pintu yang sesuai dengan keadaannya. Seorang ahli ibadah, dia akan ditarik dari sisi ibadahnya. Seorang alim, dia akan ditarik ke neraka dengan pintu ilmunya. Awam juga akan ditarik dengan keawamannya. Silahkan dibaca. Satu karya besar, ya, dari ulama kita, Talbisul Iblis, ya, atau Ighathatul Ahfad. Ini dua kitab yang sangat luar biasa. Silakan dibaca. Kalau tidak mampu atau berat membaca yang kitab aslinya yang panjang lebar itu, silakan baca talqisnya. Baca ringkasannya. Karena memang kita ini semangatnya tidak sebagaimana salaf. Hah? Kalau kita lihat salaf, ya, mereka membaca Sahih Bukhari hanya dalam beberapa majelis selesai. Sahih Bukhari hanya beberapa majelis selesai. Berapa hari selesai? Luar biasa. Kita ini kan kita tipis aja enggak selesai-selesai. Kenapa malas gak pernah? Ini di bawah, kok gak pernah dibaca. Baik, hadis berikutnya. Walil Bukhari Ali bin Abbas radhiyallahu anhu maqal, qala Rasulullah li Jibril, ala tazuruna akthar mimma tazuruna, fanazalat wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, lahuma bayna aydina wa ma khalfana. Ibn Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepada Jibril, mengapa engkau tidak mengunjungi kami lebih sering lagi, lebih banyak dari yang sudah engkau lakukan, ya Jibril? Maka turun ayat surat Maryam 64, dan tidaklah kami turun kecuali dengan perintah Rabb kami. Tidaklah kami turun kecuali dengan perintah Allah. Milik Allah apa yang ada di depan kita, di belakang kita. Nah, maka di dalam hadis ini, perhatikan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Jibril agar lebih sering mengunjungi beliau. Kenapa? Karena beliau senang dengan Jibril. Beliau cinta dengan Jibril alaihissalam. Maka jangan sampai kita membenci Jibril, memusuhi Jibril alhamdulillah. Sebab memusuhi Jibril itu kafir. Ya. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi Jibril wa Mikail fa inna Allaha aduwwan lil kafirin. Barang siapa memusuhi Allah, memusuhi malaikat, memusuhi Jibril, memusuhi Mikail, maka Allah menjadi musuh orang kafir. Ini ambil faedah bahwa memusuhi ini adalah kafir. Jangan seperti orang-orang Yahudi yang memusuhi Jibril. Jangan pula seperti orang-orang Syiah. Mereka sangat benci dengan Jibril, bahkan mengatakan kalau Allah mengatakan Jibril adalah Al-Amin, orang Syiah mengatakan Jibril Khain. Jibril itu pengkhianat, penipu, tidak amanah. Ya. Maka dari sini ikhwah, arsyadukumullah li ta'atillahi jalla wa ala, ada faedah penting. Yaitu apa? Anjuran untuk mencintai orang-orang saleh. Anjuran untuk mencintai orang-orang saleh dan mengunjungi mereka. Mengunjungi mereka. Lihat, Jibril diminta untuk sering, lebih sering datang, ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di Riyadhus Shalihin ada membuat satu bab khusus, bab memuliakan orang-orang saleh dan mengunjungi mereka. Silakan nanti dibawa juga hadis-hadis yang banyak. Nah. Kemudian dari hadis ini pula kita dapatkan faedah bahwa malaikat itu diatur di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Maka dikatakan wama natanazzalu illa bi amri rabbik. Kita tidak turun menemui engkau wahai Rasul kecuali dengan perintah dari Allah Ta'ala. Jadi orang rasa karpe diri, aku kangen karena Rasulullah berdur gitu. Nah, jadi Rasul Jibril turun menemui Rasul dengan perintah Allah. Kalau tidak ada perintah, tidak akan datang. Lihat, dan kita tahu bahwa Jibril pun juga cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kecintaan beliau tidak kemudian menjadikan beliau bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak ada perintah, tidak turun. Tidak ada perintah, tidak akan nemu. Maka ini kita juga harus memahami bahwa kita harus mengikuti perintah-perintah Allah. Meskipun kita senang, tapi kalau Allah marah, ya udah kita tinggalkan. Coba. Oh, ada makanan yang haram, tapi kita senang itu. Ya udah, karena Allah melarang kita harus berhenti. Ya. Nah. Kemudian wa min sadatihi Mikailu alaihi salam wa huwa muwakkalu bil qatri wan nabat. Di antara pemimpin malaikat sajad itu dari siada yang artinya yang memiliki hak untuk memerintah dan melarang. Kan berarti maknanya ya, pimpinan ya, pemimpin ya, atau yang memiliki anak buah. Ini diterangkan oleh Syaikh Shalih Al-Syaikh di Shalah Usul Iman ya. Makna syahadat itu seperti itu. Yang memiliki hak untuk memerintah, melarang, yang memiliki pengikut. Ya, yang dia perintah dan dia larang. Maka di antara pemimpin atau pimpinan malaikat adalah Mikail. Mikail diberi tugas mengurusi tentang hujan dan tanaman. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu doa istiftah salat malam, beliau menyebut tiga malaikat. Ya, Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil. Kenapa dikhususkan tiga malaikat ini? Jibril, Mikail, Israfil. Karena tiga-tiganya ini berkenaan dengan masalah kehidupan. Jibril tugasnya berkenaan dengan masalah wahyu. Ini berarti kaitannya dengan apa? Kehidupan hati. Berkenaan dengan kehidupan hati. Mikail tadi, hujan dan tanaman. Berarti apa? Kehidupan badan. Kehidupan jasad. Israfil, ini kehidupan setelah kematian. Terkait dengan apa? Kehidupan setelah kematian. Nah, kemudian warwa Imam Ahmad rahimahullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril ma lam ara Mikaila dhahikan qat qala ma dhahika Mikail mundu khuliqatin nar. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril, tanya, mengapa aku tidak pernah melihat Mikail tertawa? Mengapa aku tidak pernah melihat Mikail tertawa? Sekalipun belum pernah melihat. Maka Jibril menjawab, Mikail tidak pernah tertawa sejak Allah menciptakan neraka. Jadi sejak neraka diciptakan, Mikail tidak pernah tertawa sekalipun. Ini contoh kedua bagaimana ketakutan malaikat kepada neraka. Tadi yang pertama, Jibril menangis. Kenapa menangis? Saya takut. Takut dari bermaksiat kepada Allah sehingga aku dilemparkan ke neraka. Sekarang Mikail tidak bisa tertawa. Tidak bisa tertawa sejak diciptakan neraka. Ya, hal ini karena apa? Saking takutnya Mikail kepada neraka. Padahal kita lihat bagaimana malaikat ibadahnya luar biasa, kedekatannya kepada Allah, lah kedudukannya. Tetapi mereka semua tidak merasa aman dari neraka. Nanti di belakang, riwayat di belakang akan disebutkan juga para malaikat dengan ibadahnya yang luar biasa, mereka mengatakan, mana aku juga hafal ibadah. illa annana la nusyrika bika syai'an. Kami belum beribadah kepadamu ya Allah dengan sebenar-benar beribadah. Cuman kami tidak menyekutukan engkau dengan sesuatu. Itu pengakuan malaikat di depan Allah nanti yang mulia. Yang mereka rukuk, sujud, bertasbih, bertahmid, bertakbir siang malam tidak pernah berhenti. Terus semangat, tidak pernah letih. Itu pun mengatakan mana bukan apa ibadah. Kami belum beribadah kepadamu dengan sebenar-benar beribadah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah merasa sudah beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya? Kadang kita sholat dalam keadaan malas, ya kan? Nah, kadang dalam keadaan berat. Itu pun pikiran kadang kemana-mana. Ya kita puasa, tapi puasa kita kayak apa? Maka apakah kita sudah merasa beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar beribadah? Sedangkan malaikat seperti ini keadaan. Maka kita wajib untuk takut dimasukkan ke neraka. Tetapi rasa takut yang harus kita miliki adalah rasa takut yang mendorong kita untuk beramal. Bukan rasa takut yang menjadikan kita putus asa. Tapi dengan rasa takut itu kemudian kita berusaha mengerjakan perkara-perkara yang bisa menyelamatkan diri kita dari neraka. Jadi yang dituntut adalah apa? Rasa takut yang diiringi dengan amal. Rasa takut yang menjadikan kita meninggalkan perbuatan maksiat. Sebab kalau hanya takut kemudian tidak menjadikan kita beramal, tidak ada faedahnya. Nah, jadi rasa takut yang diiringi dengan amal. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang mengerjakan amalan dan hati mereka dalam keadaan ketakutan, mereka yakin akan kembali kepada Rabb mereka. Ayat ini tidak berkenaan dengan pelaku maksiat. Bukan pezina, bukan peminum khamr. Ya kalau pelaku maksiat wajar kan, dia mengerjakan terus takut wajar. Tetapi ayat ini kata Rasul berkenaan dengan orang-orang yang mengerjakan amal saleh. Mereka adalah orang yang sholat, berpuasa, bersedekah, berjihad. Tapi hati mereka takut jangan-jangan tidak diterima amalan mereka. Nah, wa min sadati Israfil alaihi salam wa huwa ahadu hamalatul arsy wa huwa alladhi yantahu bis-sur. Di antara pimpinan malaikat adalah Israfil. Israfil kita lebih kenal sebagai malaikat yang diberi tugas meniup sur. Sur itu tanduk. Tanduk itu kan mengeluarkan suara. Jadi sur itu adalah tanduk yang sangat besar. Yang di dalamnya terdapat ruh-ruh Bani Adam. Tanduk. Karena nanti ketika ditiup pada tiupan kedua, maka ruh-ruh itu akan keluar kembali kepada jasadnya masing-masing. Mereka itu. Tetapi di sini disebutkan bahwa Israfil merupakan salah satu malaikat pemikul arsy. Ya. Malaikat pemikul arsy. Sehingga Israfil ini kedudukannya dekat dengan Allah. Yang memikul arsy saat ini ada empat malaikat. Empat malaikat. Adapun nanti pada yang mulia kiamat berapa? Dan kita enggak bisa bayangkan betapa besar dan kuatnya malaikat tersebut. Kita ngerti arsy makhluk Allah yang paling besar. Ya kan? Coba dipikul oleh empat malaikat. Ya kan? Ya, luar biasa. Wa rawi at-Tirmidzi wa hasanah wal Hakim an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa an'umu wa sahibul qarni qad iltaqama qarna wa azra sam'ahu wa yantadiru mada yu'mar fayantuhu qalu faman aqulu ya Rasulullah qalu qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil ala Allah tawakkalna. Rasulullah mengingatkan kita bagaimana aku bisa bersenang-senang, bagaimana aku bisa merasa tenang, sedangkan sahibul qar yaitu Israfil malaikat yang memegang qar sangkakala itu sudah iltaqama qar, sudah memeluk memeluk tanduk itu, sudah memasang telinga pendengarannya. Kapan dia diperintah untuk meniup asur tersebut? Berarti bahasa militernya ini sudah siaga satu. Ya. Sehingga nanti begitu ada perintah tiup, tiup. Tidak kemudian tiup sekali ini tidak. Sudah dipegang, sudah diperluk. Kau sudah dipasang pula pendengarannya. Sudah. Sehingga begitu ada perintah. Yang seperti ini berarti menunjukkan dekatnya yang mulia. Berarti sudah dekat. Maka bagaimana kita bisa bersenang-senang? Bagaimana kita bisa bernikmat-nikmat? Sedangkan kiamat sudah dekat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Engkau tidak tahu. Bisa jadi hari kiamat itu sudah dekat. Dan kejadian hari kiamat adalah kejadian yang sangat dahsyat. Kejadian yang sangat dahsyat. Mungkin sebagian tidak melihat video kan ketika badai pasir yang kemarin terjadi. Itu yang diterbangkan pasir. Besok itu gunung yang diterbangkan. Oke. Ada keguncangan, gempa yang sangat dahsyat. Air laut ditumpahkan ke daratan. Pengerian yang sangat dahsyat. Maka bagaimana manusia tidak takut dengan kondisi itu? Bagaimana kita tidak melakukan persiapan untuk menghadapi kedahsyatan hari itu? Kita tahu kejadian itu akan terjadi. Tentu kita ingin selamat dari kejadian itu. Maka apa yang sudah kita siapkan untuk hari itu? Nah, Baik, kita lihat bentuk Israfil, bentuk fisik Israfil, pemikul arus. Wali Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna malakan min hamalatil arsy yuqalu lahu Israfil. Zawiyatun min zawayal arsy ala kahili. Qad marafat qadamahu fil ardi sabi'atis subla wa maraka ra'su min as-sama'i sabi'atil ulya. Ya rawi Abu Syaib wa Abu Nu'aym fil Hilya. Rasulullah ceritakan sesungguhnya salah satu malaikat pemikul arsy itu disebut Israfil. Jadi salah satu malaikat pemikul arsy namanya siapa? Israfil. Salah satu sudut dari sudut arsy itu ada di pundak beliau. Kahil. Ya, pundak. Dan sungguh kedua kaki Israfil itu tembus sampai ke bumi ketujuh. Tembus bumi ketujuh, bumi yang paling bawah. Ingat ya, bumi ada tujuh sebagaimana langit. Maka kakinya Israfil itu tembus di bumi ketujuh. Kepalanya tembus sampai langit ketujuh. Boleh enggak kebayang gitu. Nah. Makhluk kepalanya di langit ketujuh, kakinya di bumi ketujuh. Besar. Tentu kekuatannya luar biasa. Arus yang paling besar, makhluk paling besar. Salah satu sudutnya dipikul oleh itu. Maka keadaan Israfil yang seperti ini menunjukkan siapa Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih besar daripada Israfil. Allah lebih kuat daripada Israfil. Allah lebih hebat. Buktinya apa? Israfil tunduk sama Allah. Israfil tunduk pada Allah dan nunggu perintah Allah. Dia enggak sembarangan tiup sangkakala itu. Iya kan? Meskipun dia besar, tinggi, kuat, ya, dia mau niup tuh enggak sembarangan, dia nunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya bukan Allah lebih hebat daripada Israfil. Maka lepas kalian bersama Allah di Salatul Usul kita dituntun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di ma'araf wa rabba, dengan apa engkau mengenal Allah Ta'ala, hal di ayat dia makhlukat, melalui ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Maka dengan kita mengenal makhluk-makhluk Allah, kita tahu siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat Israfil seperti ini, kita tahu siapa Allah Ta'ala. Nah, jika warwa Abu Syekh Al-Auza'i qala laisa ahadun min khalqillahi ahsan sawtan min Israfil. Fa idza ahada fi tasbih qala ala al-sabi samawati salatu wa tasbihahu. Tidak ada satu makhluk pun yang suaranya lebih indah dibanding Israfil. Berarti Israfil itu makhluk yang suaranya paling tahu, paling indah. Apabila Israfil bertasbih, maka menjadikan seluruh malaikat di tujuh langit berhenti, terputus sholat dan tasbih mereka. Ya, jadi ketika Israfil bertasbih, maka penduduk tujuh langit itu terputus dari sholat dan tasbihnya kepada Allah Taala. Kenapa? Suara Israfil. Ya. Jadi para malaikat itu mendengarkan suara Israfil sehingga terputus salat dan tasbih mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min sa'adatihi malakul maut alaihi salam wa lam yaji'u wa lam yajid musarrahan bi ismihi fil Qur'an wa la fi hadithil ahadith sahihati wa qad ja'a fi ba'd al-athar tasmiyah bi Izra'il fallahu a'lam qala al-hadith al-mukathir. Di antara pemimpin malaikat adalah malakul maut alaihissalam. Syekh mengatakan tidak ada keterangan yang jelas tegas baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang sahih berkenaan dengan namanya, berkenaan dengan nama malakul maut. Jadi mencabut ruh, mencabut nyawa itu namanya siapa? Kata beliau tidak ada dalil yang tegas menyatakan tentang namanya. Disebutkan dalam sebagian asar yaitu Israiliyat, namanya adalah Izra'i. Nah kata beliau Allah wa. Nah ini disebutkan oleh Al-Hadid Ibn Kathir. Tapi di sini Syaikh Shalih Fauzan juga kita dapatkan keterangan dari Syaikh Shalih Al-Utsaimin, ya, bahwa penamaan malakul maut itu datang dari Al-Qur'an. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakan mewafatkan kalian adalah malakul maut yang diwakilkan terhadap kalian. Justru penamaan Izra'i, penamaan dengan Izra'i itu riwayatnya malah tidak jelas. Ya. Karena riwayatnya Izra'i ya. Ini menunjukkan penamaan dengan malakul maut. Nah, dan Syaikh Utsaimin menguatkan penamaannya dengan malakul maut. Nah, T. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita selesai dari hadis-hadis berkenaan dengan besarnya fisik malaikat dan ibadah mereka yang luar biasa. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan lihat bagaimana tugas-tugas malaikat. Ya, nah, dan kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita mengenal malaikat, kita semakin mengenal siapa Allah Subhanahu Wa Taala, dan diharapkan kita semakin taat kepada Allah. Diharapkan itu. Tidak berani maksiat. Nah, nanti kita akan baca riwayat-riwayat yang luar biasa, dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala lagi atas taufik yang Allah berikan sehingga kita membaca buku ini. Sekali lagi ini nikmat besar kita membaca buku ini. Kenapa? Mayoritas jangankan membaca, mungkin ngerti kitab pun aja enggak. Apa di dalam salah view? Itu banyak nggak paham. Wah, ada kitab usul iman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Karena waktu ya, insyaallah kita sambung di pertemuan datang. Alhamdulillah. Sudahlah, dengan nama Rasulullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.